على من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله الذي kita baca dengan bomba. Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayban. Ayah wajhan pada dhaf itu. Dua-duanya boleh. Nomor 16. Nabain. Tulis nabain. Naba, nun, ba, ham, al-alif. Kemudian hamzah. Bawahnya. Bawahnya alif. Kemudian yasha'in. Sama. Yasha'in. Ya, shin. Alif, hamzah, kasrah. Bi qasri al-alif. Anin naba'il azim. Yang? Anin naba'il azim. Ayat surah. An-naba'. Saya melihat dua. Itu. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. نعم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم. Ada alifnya kan? Tidak boleh dibaca dengan anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Yang? Anin naba'il azim. Tep. Man yasha'illahu yudlilhu. Wa man yasha' yaj'alhu ala surat mustaqim. Fi surah. Al-Quran. Man yasha'illahu yudlilhu. Wa man yasha' yaj'alhu ala surat mustaqim. Ala surat mustaqim. Jangan di luar. Kenapa yang main-main di luar? Surah Al-An'am. Ayat berapa? Man yasha'illah. Yang? Man yasha'illah. Yang? Man yasha'illah. Yang saya baca dengan? Baik deh. Baik. Li'ulil albab. Berikutnya, nomor berikutnya. Li uli tulisannya li uli bi kasri al alif, bi kasri al alif. Berapa tempat di Al-Quran? Banyak. Baik, anda lihat pada surah Al-Baqarah misalnya. Pada Al-Hajj Asyur Maklumat. Pada ayat 197 halaman 31. Di semua tempat uli atau ulaika, tambahin lagi juga tidak apa-apa itu, ulaika dan seterusnya, maka dibaca apa? Pendek. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. pertanyaan. Tidak boleh ya ulil albab, tidak boleh itu. Sudah ada dikasih tanda situ pada atasnya wau apa? Dairah saghirah, dairah saghirah. Tidak boleh tanda kecil situ. Wattaqun ya ulil albab. Demikian. Dia sekarang berada surah Al-Nisa misalnya. Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat berapa? Ayat 59, halaman 87. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Demikian. Baik, nomor 17 Alif Lam Mim Allah. Surah Al Imran. Alif Lam Mim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al Imran yang pertama. Qasr au isba al mim. Yajuz qasr au isba al mim. Enggak boleh secara kecil. Ya jadi sebenarnya qasru au isba isba al-alif wal-shin wal-ba wal-hamzah wal-ain isba al-mim wal-isba muqaddam wal-isba mana? Muqaddam. Boleh kalian baca ya, muqaddam waslan tambahi waslan. Oke, kalian baca di kala wasl dibaca terus. Boleh kalian baca dua harokat itu kasr ya, dua harokat au isba itu sit harokat, enam harokat. Isba'nya dibaca enam harokat. طيب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Mimnya dibaca berapa? Dua harokat. Sekarang mimnya dibaca enam harokat. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat. Los. Kalau berhenti berapa? Kalau berhenti harus dibaca 6. Alif lam mim. Ya. Baik. Mat apa di situ? Lamnya mat apa? Lazim Kilmi apa? Kilmi harfi, ya, kilmi harfi. Mustaqbal mimnya lazim harfi khaffaf. Baik. Masuk berikutnya. Bab hamz al-wasl. Untuk kemudahan aja untuk anak-anak ya. Jadi tidak ditulis hamzahnya di situ. Jadi hamzahnya enggak tercoba ditulis alif. Itu aja wasl. Untuk kemudahan aja. Tabtul haq hamzah wasl bil fi'l al-madi al-khumasi wa sudasi. Jadi ikut hamzah wasl bagi fi'il madi atau al-khumasi atau sudasi. Wa tulhaq al-amr. Ini juga diikutkan atau di tulhaq. Al-amr fi'il amri al-thulasi wal-khumasi wa sudasi. Nahu ujud ustad istofa istasqa istuhfidhu udu idrib inpariku intabiru istafiru ibda' bidham in kana thalithu madmuman wa yubda' bil kasr in kana thalithu maftuhan wa maksuran. Jadi fi'il tadi nahu ujud ustad istofa istasqa istuhfidhu udu idrib intariku intadiru ujud ustad itu fi'il apa situ? Khumasi atau sudasi atau thulasi? Man yadhkur? Dihitung jumlahnya berapa situ? Hamzah al-alif wal-jim wal-ta wal-sa wa wal-ta apa situ? Khumasi lima, lima huruf. Istofa berapa situ? Lihat dari aslinya. Istofa khumasi itu lima. Istasqa berapa? Enam. Sudasi. Ustuhfidhu berapa? Dilihat dari aslinya, aslinya fi'il madhi istahfadha. Berapa jumlahnya? Istahfadha. Berapa? Sudasi. Udu'u berapa? Thulasi. Tiga huruf. Idrib. Dilihat dari aslinya fi'il madhinya apa? Daraba. Aslinya apa? Daraba berarti apa? Thulasi. Intaliku. Lihat fi'ilnya apa aslinya? Aslinya apa? Intalaqa. Berarti berapa? Khumasi. Intadiru. Aslinya apa? Intadara. Apa situ? Khumasi. Istaghfiru. Aslinya apa? Istaghfara. Berapa? Sudasi. Kalian mulai yubda bidom inkana thalithu madmuman. Kalian lihat ini. Huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga itu dommah, maka hamzahnya dimulai dengan apa? Dommah. Kalian mulai dengan dommah. Seperti tadi. Ujtusad. Karena huruf ketiga dommah, maka kalian mulai dengan apa? Dommah. Tidak boleh kalian mulai dengan ijtusad. Au ajtusad. Tidak boleh. Dimulai dengan apa situ? Dommah. Karena huruf ketiga apa? Dommah. Kemudian istofa dari sebelumnya. Udu'u. Ainya. Ada'u. Au ida'u. Au udu'u. Kenapa? Karena huruf ketiga apa? Dommah. Baik. Antolako. Intolako. Untolako. Kalau fi'il yang ketiga itu fathah atau kasrah, kalian mulai dengan apa? dengan kasrah. Baik. Nah, kita enggak paham ini. Mafhumul kalam. Fataha yaftahu. Aftah, iftah, uftah. Hah. Kenapa? Kenapa? Karena yang ketiga apa? Karena yang ketiga fathah. Jadi lihat sini. Kalau yang ketiga ini, satu, dua, tiga, fathah, kalian mulai dengan apa? Kasrah. Kalau huruf ketiga, kasrah mulai dengan apa? Kasrah. Fathah kasrah mulai dengan apa? Kasrah. Fathah kasrah mulai dengan kasrah. Kalau yang ketiga, dhammah mulai dengan apa? Dengan dhammah. Paham? Ya, demikian juga apa? Pada masdar. Masdar itu kalau mulai dengan sama ini. Di kaidahnya sini. Kalau huruf ketiga dhammah mulai dengan dhammah. Huruf ketiga fathah atau kasrah kalian mulai dengan apa? Kasrah. Itu kuncinya situ. Kebalik bola. Halas. Bisa dicoba? Hah? Kemudian kalau rubai, kalau rubai itu bukan hamzah wasl tapi hamzah qata. Hamzah qata. Sehingga tidak masuk pada pembahasan ini. Seperti af'ala yuf'ilu fil amrnya apa? Hah? Af'il. Ya. Kharraja yukharriju. Hah? Kharrij. Baik. Kharraja yukharriju kharrij. Ya, jadi harus tahu. Farraja yufarriju tafrijan tafrijatan tafrajan tifrajan mufarrajan mufarrijun mufarrajun farrij la tufarrij mufarrajun mufarrajun. Siapa yang hafal? Tafal cerib. Ewa farraha. Ini dalam faedah sarf sarfiyah. Ayo. Siapa yang hafal? Tafat ayo. Farraha. Ayo. Mana hafal? Anda kaya hati amis. Lah masih banyak. Masdarnya masih banyak. Farraha yufarrihu tafrihan. Tafrihatan. Tafrahan. Tifrahan. Mufarrahan. Itu masalahnya masih banyak itu. Bukan hanya satu. Farraha yufarrihu tafrihan. Tafrihatan. Tafrahan. Tifrahan. Mufarrahan. Mufarrihun. Mufarrahun. Farrih la tufarrih. Mufarrahun. Mufarrahun. Ini masuk pada kaidah sorfiyah. Ya, dulu saya enggak tahu ini. Ini untuk apa ini? Pondok-pondok di NU itu. Ini untuk apa ini? Ngomong ini farraha. Ternyata penting ya. Ya, penting. Orang-orang Arab banyak yang enggak tahu. Saya enggak tahu. Sehingga kalau saya ngomong begini mereka tertawa. Karena enggak tahu. Tahu. Baik. Sekarang kita lihat prakteknya. Anda lihat pada prakteknya pada halaman ini pada itu fotokopian, fotokopian. Pada halaman 115. Kita mulai sekarang kita tes satu persatu insyaallah. Halaman 115 bagian bawah. Udkhul izhab. Yubda bidom inkana thalithu madmuman. Tinggal kalian lihat aja huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga dommah, kalian mulai dengan apa? Dommah. Kalau hurufnya fathah atau kasroh, kalian mulai dengan apa? Kasroh. Ah, anak kecil sekarang dites. Dari sini. Kalau enggak dibawa fotokopiannya. Gimana ini? Anda ya. Anda fathah. Nomor satu. Apa dibaca sih? Apa itu? Hah? Idfa. Udfa atau adfa? Idfa. Kenapa? Karena huruf ketiga fathah. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Demikian. Ana sahibul dafiyah, anta. Anta. Ayo, anta. Berikutnya. Dimulai dengan apa? Kenapa? Karena huruf ketiga dhammah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baik. Berikutnya. Anta sahibul dafiyah. Dimulai dengan apa? Hah? Dimulai dengan apa? Hah? Dhamma. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Dengan? Anda ya Ali. Berikutnya. Kenapa di situ dimulai dengan kasroh? Kenapa dimulai dengan kasroh? Karena sudah hafal belumnya. Kenapa? Anda sahil al-khimar. Anda sahir. Hah? Kenapa dimulai dengan kasroh? Anda ya Taufik. Enggak perhatian. Sofi enggak perhatian. Kenapa enggak perhatian? Ainak. Anta. Zawiyah. Wajuan. Karena huruf ketiga apa? Kasroh. Into huruf ketiga kasroh. Hah? Ya lihat itu huruf ketiga dihitung. Satu, dua, tiga. Yang ketiga mana? Yang ketiga huruf apa? Hah? Huruf apa di situ? Yang ketiga huruf apa? Huruf apa? Huruf apa? Kau enggak mau jawab? Anda Ibrahim. Huruf apa? Hurufnya huruf apa di situ? Ewa, tok. Toknya apa harokatnya? Ewa. Kalau ketiga fathah dimulai dengan apa? Kasroh. Kalau huruf ketiga kasroh dimulai dengan apa? Asroh. Kalau huruf ketiga dhammah dimulai dengan apa? Dhammah. Mafhumul kalam. Baik, berikutnya. Anda. Anta. Mulai berikutnya. Ayo dibaca. Ah, enggak perhatian anak masian. Endek. Anta sahir. Ayo anta. Enggak dibaca, fotokopinya enggak dibaca. Banyak malas mau pulang udah. Saya mulai dari sini. Indal kibar, indal kibar. Entah ya Ridho. Yang mana itu? Bukan ini. Bawah ini. Bawahnya intoliku. Apa? Ewa, iftara. Allahil kadib. Iftara ala Allahil kadib. Jami'an? Iftara ala Allahil kadib. Anda ya sarasa, wain sarasa? Mujud sarasa? Anda ya sahib anjar, bala? Sampingnya, sampingnya, sampingnya iftara. Sampingnya, sampingnya iftara mana? Ewa, ija'alu. Baik. Yang mana ketiga, fatwa atau kasrah mulai dengan kasrah. Baik. Mafhum kalam, insyaAllah. Berikutnya, lanjutkan yang nak kecil nak paham ini, biar dipahamkan para mudarisnya. Baik. Illa ma kanat dhammatuhu aridah. Aridah. Baik. Nahu ikdu ibnu imdu imsu itu lianna halil afal asasuha ikudiyu qada yaqdi ikudi tayyib wa hurrika athalith tayyib sebentar karena tayyib kecuali maka dhammatuhu aridah apa yang aridah itu Arid. Bisa habis sukun di situ. Jadi lihat tikok sakinin. Nahu ikdu seperti ikdu ibnu imdu imsu itu. Yang hadil akal karena sesungguhnya fi'il-fi'il ini asasuha, jadi asasnya ikdu dasarnya. Asasnya asasuha, ya asasnya atau dasarnya ikdu ibniyu. Imdiyu, imsiyu, iktiyu. Fahul jibatil ya, liltiqo sakinin. Maka dihilangkan ya-nya, karena bertemunya dua sukun. Fahul rika asalif dom, dan diharokatkan pada ketiga itu, dengan dommah, litakhallus minas sakinin. Jadi supaya terlepas dari dua sukun. Tuh, sebenarnya, bana yabni. Ibni, ibniya, ibniyu. Situ. Maka kalian lihat aslinya. Karena aslinya apa? Aslinya kasrah. Ibni. Qada, yaqdi, ikdi. Ikdiya, ikdiyu, ikdi. Nah, ikdi. Baik. Demikian juga, mada, yamdi, imdi. Fi'il amarnya, imdi. Maka semua ini walaupun huruf ketiga dhammah kalian harus mulai dengan apa? Dengan kasrah. Anda bisa dihafalkan aja huruf ini. Karena di Al-Qur'an enggak ada yang lain kecuali pada kalimat-kalimat ini saja. Jadi ikdu, ibnu, indu, imsu, itu. Itu saja di Al-Qur'an. Jadi hafalkan itu. Amma fil asma, adapun pada isim seperti ism ismun ketiga dhammah, ibnun ketiga dhammah, imruun ketiga dhammah, imra'atun ketiga fathah, itsnain ketiga fathah, itsnatain ketiga fathah, 'ala sama. Jadi dari sononya begitu, 'ala sama. Di bahasa Arabnya begitu. Bil kasri wujuban, maka harus dimulai dengan kasrah. Jadi isim ini semuanya ini di Al-Quran cuma ada ini, walaupun di sana ada isti. Artinya isti apa? Dubur. Isti. Kalau isti, kalian ingin apa? Isti. Isti. Isti. Isti. Kamu ingin apa? Isti. Isti. Orang Arab biasa begitu. Isti antakuna daywal, misalnya. Saya ingin menjadi isti antakun daywal. Saya ingin menjadi sekretaris. Daywal. Orang bilang sana gitu, daywal. Jadi kalau pada isim-isim ini, kalian mulai dengan kasrah. Semuanya dengan kasrah. Lalu melihat cara prakteknya. Prakteknya pada halaman 119 tadi. Halaman berapa? Halaman 116. Yubda bil kasr wujuban. Pada isim-isim ini dengan juga pada fi'il. Fi'il ya seperti di atas tadi. Baik, itnata asyrata aina yang imdu haitsu tu'marun. Ibnu alaihim bunyana ya. Imra'atani mimman tardawna minash shuhada. Ya. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه امرأة عمران رب إني نذرت لك ابنة عمران التي أحصنت فرجها ابن لي عندك بيتا في الجنة ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا امشوا واصبروا على آلهتكم اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ابنوا عليهم بنيانا طيب yang harus dihafalkan jadi nama-nama dari ism. Kemudian apa? Imra'atun, imru'un, ithnain, ithnatain, ibnun, ibnah, ibnatun. Anda melihat sekarang pada surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Pada halaman 502. Pada ayat keempat. Halaman 502. Halaman 4. Ayat keempat. Pada hamzah situ. Kalau kalian baca terus. Maka harus kalian tetapkan hamzahnya situ. أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ يعني asaba tetap hamzahnya, hamzahnya ditetapkan. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Kalau kan mulai maka dihilangkan hamzahnya diganti dengan apa? Dengan ya. Diganti dengan ya ituni bi kitab. Demikian. Ituni bi kitab. Kalau kan boleh tidak boleh. Ituni enggak boleh. Cukup ituni bi kitab. Demikian. Ituni bi kitab. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Ituni bi kitab. Ituni bi kitab. Sudah kita contohkan pada halaman 114. Iqra' qira'ati halaman 114. Antum lihat contoh-contohnya sudah kita tulis banyak situ. Ibda bil kasr ma ibdal hamzah ya sakinah. Mulailah dengan kasrah. Jadi kalian mulai dengan kasrah. Berserta dengan mengganti hamzah. Jadi apa? Ya sakinah. Ya sakinah. Hamzah diganti dengan ya sakinah. Ituni bihi astakhlishu li nafsi astakhlishu li nafsi. Demikian. Ituni bihi astakhlishu li nafsi. Demikian. Ituni bi kulli sahirin alim. Ituni bi akhillakum min abikum. Idan li wala taftinni. Tidak apa kalian membaca dengan i'zan. I'zan li. Demikian. I'zan li. I'tina bi'azabillahi in kunta minas sadiqin. Iti bi Qur'anin ghairi hadha. Iti bi Qur'anin ghairi hadha. Semuanya diganti hamzahnya dengan apa? Ya sukun. Ya sukun. Kalian mulai dengan kasrah. Kalian mulai dengan kasrah semuanya sini. Seorang mudaris harus tahu, harus tahu tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Baik. Mafhumul kalam bisa difahami? Masih ada waktu setengah jam. Masuk sekarang pada pembahasan pengajaran kitab Iqra' Qira'ati. Sengaja pada kitab Iqra' Qira'ati ini kita cantumkan contoh-contoh dari tajwid, khususnya pada juz 5. Nanti pada edisi baru insyaallah akan banyak tambahan-tambahan di sana. Kemudian kami tambah sekitar 30 sampai 40 halaman pada edisi baru nanti. Makanya mudarris yang mengajarkan buku ini harus belajar dahulu, belajar dahulu. Kecuali kalau memang sudah mampu untuk mengajar tanpa harus belajar, maka langsung mengajar tidak terjadi masalah, tidak terjadi masalah. Kemudian kenapa kita tulis? Sebenarnya kita tidak ingin untuk menyaingi Iqra atau menyaingi Qiraati, enggak ingin gitu. Cuma karena kita melihat di Yaman tidak ada sistem Iqra seperti ini. Adanya A fathah A, Ba fathah Ba, Ta fathah Ta, atau Alif fathah A. Ada anak yang belajar sampai 7 tahun enggak bisa baca Quran. 7 tahun, bayangkan. Sehingga para thalabah mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah umum. Sebenarnya sekali lagi kita tidak ingin menulis buku ini. Kemudian waktu saya dan asas itu mau menyebarkan permasalahan ini, langsung ditolak. Waktu itu kita sedarkan buku Iqra, bagaimana kalau buku Iqra ini disedarkan? Dijawab oleh mudarris di sana, lah, nah ini bagaimana tariqah usra, saya punya cara baru. Kemudian melihat buku di Iqra itu, karena dia adalah ahli dalam imla, hala khata, ini salah, padahal buku Iqra. Udah, pudar sudah saya. Udah enggak pengen lagi sudah nulis, sudah putus asa. Disalahkan semua buku Iqra. Masuk dengan Abu Turab waktu itu. Masuk dengan Abu Turab ke Syekh Yahya. Mengajukan sistem qiraati. Sistem qiraati. Dia buka, lihat Syekh Yahya. Juga gitu Syekh Yahya. Hala khata, kathir. Karena tidak memakai kaidah bahasa Arab pada kitab Qiraati. Tidak pakai kaidah, antum lihat sendiri nanti kalau tidak percaya. Jadi tidak memakai kaidah bahasa Arab, sehingga disalahkan oleh saya. Ini saya bilang sama Abu Turab, gimana Abu Turab? Iqra disodorkan, disalahkan. Qiraati disalahkan lagi. Terus mau apa kita? Ya sudah, kalau begitu kita tulis saja. Kita tulis dengan sistem imla yang benar. Dengan memakai apa? Dengan memakai bahasa Arab tentunya. Alhamdulillah, kita ajukan ke saya yang sebelumnya kita ajarkan dulu. Karena melihat banyaknya keberhasilan dari anak-anak sana itu. Sehingga kalau saya buka daras itu, nanti tobur, tahu tobur. Jadi antri itu 100 orang. Keliling itu, panjang, sehingga sampai mulai baca subuh sampai jam 9 saya ngajar itu. Enggak selesai. Terus subuhnya datang, terus-menerus. Nah, kemudian, karena banyaknya fotokopian, banyak fotokopi, maka sahib yang fotokopi itu, bagaimana kalau ini diterbitkan saja? Diterbitkan agar bisa berfaedah buat kaum muslimin. Ya terserah, terbitkan. Akhirnya, terbitkan. Yang nulis orang Syiah. Ngekot lagi. Ngekot itu. Setiap nulis kalimat, pasti ada kelirunya. Bayangkan ini. Sehingga saya harus memperbaiki baru lagi. Nulis dari baru lagi perbaikan. Total. Karena nulis orang Syiah. Orang makan kot itu. Seperti orang mabuk itu. Jadi tulisannya setiap kalimat, pasti ada kelirunya. Udah ini sudah luar biasa. Jadi ya. Time. Jadi kesal kita. Harus memperbaiki. Kemudian setelah terbit, bukan kita yang dapat duit, sahabat fotokopi yang dapat duit. Kita malah rugi. Ya sudah, kan karena niatnya kita waktu itu ya untuk menyebarkan dakwah. Ya sabar ya, Turab, sabar. Walaupun kita nggak dapat duit, memang tujuannya terutama bukan untuk cari duit. Alhamdulillah, menerbitkan waktu itu 1000. 3 bulan habis. Tiga bulan enggak ada waktu itu. 3 bulan habis. Terbitkan lagi. 2000. 4 bulan habis lagi. Tambahkan lagi 3000. Setengah tahun habis lagi. Kemudian terakhir 5000. Sampai sekarang enggak tahu entah habis apa belum. Yang jelas alhamdulillah diterima. Diterima apa di Yaman sampai di Ethiopia, di Somalia, di sebagian Saudi Arabia, sebagian Jazair, sehingga banyak permintaan dari sana sini karena melihat keberhasilan yang ada. Banyak sekali anak-anak yang membaca dalam waktu 1 bulan, membaca dalam 1 bulan. Ada lagi seorang yang namanya lupa ya, jadi kunyahnya Abu Abdullah dari Khulani yang mana itu, mengajar ibunya dalam tempo 1 bulan. Karena senangnya, maka saya dikasih hadiah kopiah. Alhamdulillah, setelah kotor saya cuci di atas, langsung diambil orang. Kopiah baru hadiah diambil orang, ya sabarlah. Bukan rezekinya. Tapi dari Indonesia, di kopiah Indonesia, tapi dari dijual di Saudi sana. Jadi kopiah yang itu, kalau dipakai ada kermelipan, ada emas itu, yang bagus itu. Nah, ya harus sabar. Topinya hilang. Alhamdulillah. Kemudian ternyata di Indonesia banyak permintaan. Kita juga mikir nanti kalau kita dituntut gimana? Tuntut. Ya Allah, tuntut enggak apa-apa sudah. Bagi enggak punya untung juga kok gitu. Banyak permintaan dari sana sini sehingga Indonesia juga harus diterbitkan. Sudah terbit 2 kali, walaupun sedikit, sampai sekarang juga belum ada labanya, karena banyak yang tidak bayar. Kemudian sekarang kita mau terbitkan sekitar 3000 aja, kita terbitkan 3000, mungkin kalau kita ajarkan akan segera habis. Baik, jadi awal mulanya begitu, awal mulanya bukan tujuannya untuk menulis, tidak. Jadi kasihan melihat anak-anak kaum muslimin, apalagi anak-anak ahlu sunnah yang selalu diejek oleh orang-orang ikhwan muslimin. Ini ahlu sunnah tidak mendengar Al-Quran. Kemudian bacanya, ada yang belajar 7 tahun tidak bisa baca Al-Quran. Ini kasihan sekali kita waktu itu. Ya, anak-anak waktu itu kita tulis ikra qiraati. Nah, di sana juga ada ikra. Tapi apa? Kumpulan penyanyi di Yaman itu namanya Iqra. Makanya kalau kita tulis Iqra, oh nanti sama dengan kumpulan penyanyi, susah. Kita tulis Iqra Qiraati. Loh, Iqra Qiraati nanti dikira nanti nyontek Indonesia, terserah nih, kita enggak mau menyebarkan di Indonesia kok gitu. Waktu itu kita tidak enggak mau menyebarkan di Indonesia. Karena banyaknya permintaan jadi harus diterbitkan di Indonesia gitu. Tapi itu awal mulanya. Baik. Masuk berikutnya, sekali lagi karena banyaknya permintaan dari sana. Demikian juga waktu itu saya juga ngarang bahasa Indonesia. Saya waktu itu ngajar orang Yaman yang mau ke Indonesia. Alhamdulillah saya ajari dalam tempo seminggu bisa baca Quran dalam tempo seminggu saja. Sebenarnya mau kita terbitkan lagi, tapi ya nanti dikiranya ini. Padahal saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu kalau sudah terbit miliknya istrinya Pak Ayub itu. Saya nggak tahu waktu itu. Dan tidak nyontek. Itu saya ngajari adik saya waktu kecil itu. Saya ajari BTK paling pinter. Kata ajari waktu kecil, sehingga di TK paling pintar bisa baca sendiri, padahal anak-anak yang lainnya belum bisa baca. Itu, ini mau kita terbitkan, tapi ya nggak enak. Ya. Cukup kalian yang ada, tip kalian yang ada kalian pakai, tip supaya tidak terjadi sesuatu. Sehingga kita tahan, walaupun sudah ditulis teman-teman. Rencana mau diterbitkan juga sebenarnya. Tapi kita tahan dulu, kita tahan dulu. Kecuali kalau nanti banyak permintaan, baru kita terbitkan. Sekali lagi, kami tidak ingin menyaingi. Dan kami tidak menyentuh dari buku beliau. Tidak pernah menyentuh sedikit pun, wala satu harf. Tapi saya, karena sebagai tim pengajar Iqra waktu itu, sehingga saya tahu bagaimana cara penulisan bahasa Indonesia itu sendiri. Saya tahu sendiri waktu itu. Jadi karena sistem Iqra juga sudah lama, saya bergelut di Iqra juga lama, bergelut di Nahdliyin juga lama, bahkan menjadi tim khusus waktu itu, tim khusus dari daerah Ponorogo sampai daerah Madiun dan Nganjuk juga. Saya sering menatar ke sana kemari. Waktu itu menatar guru-guru TPA. Jadi biasanya saya dikirim. Kirim untuk pengajarnya. Atau di kuliah waktu itu. Waktu kuliah. Baik. Masuk pembahasan sekarang. Habis waktunya. Sudah habis. Habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Itu waqf al-mu'anaqah. Baik. Kalau tiga itu, ada tiga cara. Tiga cara. Kalian baca pada salah satunya. Salah satunya. Coba antum lihat sekarang pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Pada ayat kedua. Kalian boleh berhenti pada la raib di situ. Zalikal kitabu la raib. Jamian. Jadi kalau ada tanda titik tiga itu berhenti pada salah satu tempat. Kalau sudah berhenti pada salah satu tempat, tidak boleh berhenti pada tempat yang lainnya. Zalikal kitabu la raib. Jamian. Dan langsung fihi hudan lil muttaqin. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua, berhenti pada fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Baik. Hudan lil muttaqin. Dan ini lebih bagus daripada yang pertama tadi. Yang kedua ini lebih bagus daripada yang pertama. Cara yang ketiga, kalian berhenti pada fi, kemudian kalian ulang lagi fi. Baik. Zalikal kitabu la raiba fih. Demikian. Kalian ulang lagi. Fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Khalas. Pertama berhenti pada fi. La raib. Pertama pada la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudan lil muttaqin. Cara kedua berhenti pada fi. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Cara ketiga. Zalikal kitabu la raiba fih fihi hudan lil muttaqin. Itu. Dia berhenti pada situ. Baik. Ada lagi yang melanjutkan. Tapi yang aula tadi. Aula berhenti. Berhenti. Berhenti pada satu tempat. Banyak yang enggak tahu semacam ini, banyak enggak tahu. Jadi kasih tanda situ. Kasih tanda, berhenti pada salah satu tempat. Baik. Contoh lain. Man yadhkur. Saya akan melihat pada surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Pada halaman 112. Ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Ya. أربعين سنة يتيهون في الأرض. جميعا. Cara pertama. Cara kedua. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. جميعا. يتيهون في الأرض. Cara ketiga. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. أربعين سنة يتيهون في الأرض. Kelas. Entah ini. Cara yang paling bagus. Ini harus hati-hati situ. Soal. Ini soal. Itu kalau apa ayat lain di sini. Anda melihat barang ini. Kalau yang aftara, yang rubai, itu hamzah qatha. Taib aftara. Itu yang hamzah qatha. Kalau yang ini ya hamzah wasl. Yang hamzah ada dua memang, ada dua. Ada aftara pakai hamzah qatha, ada pakai hamzah wasl. Kalau yang pakai hamzah wasl, kalian mulai dengan kasrah iftara. Kalau yang hamzah qatha, ya tentunya kalian mulai dengan fathah a aftara. Ini juga di situ ada syakalnya. Di situ ada syakalnya situ. Jadi ini enggak perlu lagi kalian mulai dengan kasrah karena sudah ada syakalnya fathah. Baik. Ayo. Jadi aftara ada iftara. Ada dua kalimat. Hah? Astafa. Dan juga astafa. Astafal banati. Tapi habis itu juga pakai hamzah qatha. Juga balik ada hamzah wasl. Ini pembahasan pada hamzah wasl. Jadi kita tulis di sini adalah pembahasan masalah hamzah wasl, bukan hamzah qatha. Kalau hamzah qatha ma'ruf, sudah ada syakalnya di situ. Sudah ada syakalnya, sudah ada harakatnya. Jadi tidak perlu memikir karena sudah ada syakalnya. Baik, ini yang enggak ada syakalnya. Syakalnya karena hamzah wasl di situ. Fadal. Khalas. Di takbir lama. Lama. Taib alif tidak. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan makna. Situ ada juga ada alladzina alladzina alladzina situ. Kita tentukan situ. Cara mulai. Pada terbilang lama, ikhlas berarti. Jadi pada ayat-ayat itu, kalian mulai dengan tidak. Juga cara mulainya, coba bagaimana cara mengetahui yang paling mudah, kalian mau berhenti. Itu kalau setelahnya ada wawu. Coba kalau berhenti itu, setelahnya ada wawu. Ada fa, ada summa. Ada au, jadi huruf-huruf atof di situ. Jadi kalian berhenti sebelum huruf-huruf itu. Kalau mau memulai, boleh kalian pakai huruf-huruf itu juga, seperti wa, kemudian summa, kemudian au, kemudian fi'il, fi'il, kemudian lakinna, dan lain-lainnya. Jadi kalau mau berhenti, lihat. Di situ ada wawunya, ada aunya, atau ada summanya, atau apa, fa-nya. Jadi huruf-huruf atof di situ. Atau hatta, kalau mulai juga begitu. Mulai, kalau mau mulai, mulailah dari itu. Tapi itu yang ghalib, tidak secara mutlak. Karena di sana ada seperti kalimat, laqad sami'allahu qawlalladziina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Tidak boleh berhenti pada innallaha faqir. Situ. Walaupun salahnya wawu. Tidak secara itlak, tapi 'alal ghalib. Jadi kebanyakan begitu. Baik, akhir sekian insyaallah kita lanjutkan pada